denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.